Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. طيب نيابة النون عن الضمة نون menggantikan ضمة sebagai tanda إعراب. قال أبو من المؤلف أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجر الروم المعروف بابن أجر الروم. طيب رحمه الله. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. أدب النون menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Dengan syarat. Apabila tasala bihi dhamiru tathniyatin. Dengan syarat apabila bersambung dengannya dhamir tathniyah. Au dhamiru jam'in. Au dhamiru al-mu'annasatil mukhatabati. Aqul. تكون النون علامة على رفع الكلمة نيابة عن الضمة في موضع واحد. نون menjadi tanda atas dirafa'nya suatu kata sebagai pengganti dhamma في موضع واحد, di satu tempat saja. وهو الأفعال الخمسة. وهو maudi' wahid, satu tempat itu adalah pada al-af'alul khamsah. Pada al-af'alul khamsah. Baik, wahia. Dan al-af'alul khamsah adalah kullu fi'lin mudari'in. Setiap fi'il mudari' ittashala bihi, bersambung dengannya. Aliful itsnaini. Alif al-ithnain. Au wawul jama'ati. Au ya'ul mu'annathatil mukhatabati. Nah, bersambung dengannya salah satu dari tiga domir ini. Salah satu dari tiga domir muttasil. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya salah satu dari tiga domir muttasil. Apakah itu alif al-ithnain? Alif al-ithnain itu domir. Ya. Alif ithnain atau dhamir muttasil terwawal jama'ah atau ya al-mu'annathah al-mukhatabah. Naam. Alif al-ithnain apa saja? Ya. Yaf'alani dan taf'alani. Naam. Jika aliful itsnain itu untuk ghaibani, huma yaf'alani. Naam, untuk ghaibatani, huma taf'alani. Ya. Yeah. Naam. Hiya taf'alu, huma taf'alani. Apabila aliful itsnain itu mukhatabani atau mukhatabatani, maka antuma taf'alani. Baik. Wawul jama'ah hanya satu, yaitu ada dua, yaf'aluna ghaibun yaf'aluna, kemudian mukhatabun taf'aluna. Hum yaf'aluna, antum taf'aluna. Baik, kemudian ya al-mu'annatsatul mukhatabah. Nah, ini hanya satu ya, yaitu taf'alina. Berarti semuanya lima. Nah, ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina al-af'alul khamsah. Naam, semuanya diakhiri dengan nun sebagai tanda rafa pengganti ya dhammah. Tamam. Fa mithalu mattasala bihi aliful itsnaini, contoh yang bersambung dengan alif al-itsnain, qauluk antuma taktubani, kalian berdua sedang menulis. Ya. Kalian berdua ini bisa jadi mukhatabani, bisa jadi mukhatabatani. Ya. Boleh jadi ya, laki-laki dua atau perempuan dua-duanya. Atau laki-laki dan perempuan. Nah. Wa qawluhu ta'ala wan-najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk ghaibani. Ya, alif itsnain untuk ghaibani. Baik. Wa fihima ainani tajriyan, dalam dua jannah itu, dua kebenaran surga itu, ainan, dua surga itu, ainani tajriyan, terdapat dua sungai yang mengalir airnya. Nah, di sini alif itsnain, alifnya adalah untuk ghaibatani. Nah. Baik. Wa mithalu mattasala bihi wawul jama'ati, contoh yang bersambung dengannya wawul jama'ah, qauluk antum taktubuna, qaul jama'ah untuk mukhatabun, kalian ya sedang menulis. Wa qauluhu ta'ala wa yuqimuna sholata, mereka senantiasa mengerjakan, menegakkan sholat. Ini untuk ghaibun. Naam. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul mu'annathatil mukhatabati, contoh yang bersambung dengan ya'ul mu'annathatil mukhatabah, qauluk anti taktubina, engkau yakni wanita sedang menulis. Wa qauluhu ta'ala ata'jabina min amrillah, apakah anda heran dari urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tayyib. Fal fi'lu al-mudari'u fi jami'i hadhihi al-amthilati marfu'un, fi'il mudhari' pada seluruh contoh-contoh ini marfu', li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li annahu min al-af'alil khamsah. Ya, semuanya marfu' karena bebas dari an-nasib wal jazim, jadi perangkat yang menasab dan menjazim. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun, tetapnya nun di ujung, li annahum min al-af'alil khamsah, ta'lilnya ya, karena kenapa nun alamat rafi'i thubutun nun, karena termasuk dari al-af'al khamsah. Kemudian wal alifu awil wawu awil ya'u, alif al-alif al-wawu al-ya, semuanya adalah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli rafi'in fa'il. Tinggal kita lengkapi ya i'rabnya. Antuma taktubani. Naam, antuma yang merupakan dhamir adalah an. Naam. Jadi lihat di hasiahnya itu penentu i'rabnya. Yang merupakan dhamir adalah an. an adalah domirun munfasilun mabniun alas sukuni fi mahalli rafin mubtada wata'u harfu khitabin. Nah, harfu khitab, huruf yang menunjukkan khitab, ya, orang yang diajak bicara, ya. Wal mim lil imad, wal mim lil imad untuk sandaran, ay ya'tamidu 'alaiha al alifu fi istiqamatihi, yani al alif, ya, bersandar pada mim itu untuk tegaknya. Nah, baik. Alif, alif kan jika tidak ada mim, mim untuk imatnya langsung ketak kan enggak bisa. Nah itu lil imat. Antuma, ya. Jika disebut mubtada berarti harus ada khabar. Tamam, taktubani tadi sudah di-i'rab. Nah, kita persingkat saja. Ya. Berarti langsung saja. Taktubani sudah di-i'rab tadi. Kelanjutan i'rabnya apa? Wal jumlah minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i. Baik. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan. Al waw. Di sini dikatakan ya 'atifah, ya, harfu 'athfin mabniun 'ala al fathhi la mahalla lil i'rab. An najmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Baik. Walamat rafi. Liannahu, ingat. Liannahu ta'lilnya disebut sesuai pelajaran kita. Liannahu ismul mufrad. Baik, wal waw 'atifah kadzalik. Naam, asy-syajaru ma'tufun 'ala 'ala an-najmi. Naam, wa ma'tufun 'ala al-marfu'i. Marfu'un mithluhu wa alamat rafi'i thumma tadhar ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Tayyib. Ah, yasjudan sudah di i'rab tadi. Ya, yasjudan al-jumlah al-fi'liyah, yasjudan min al-fi'l jumlah min al-fi'l al-fa'il fi mahalli rafi'in khabarun lil mubtada. Na'am. Yaitu yang merupakan mubtada apa? An-najm. Di sini dikatakan khobar an-najmu. Karena an-najmu merupakan mubtada. Adapun as-syajar adalah ma'tuf kepadanya. Baik. Wa fihi ma'ainani, fihi ma'ainani tajriyan. Fi harfu jarrin. Mabniyun. La mahalla lahu. Nah, ya Rab. Alha walha dhamirun muttasilun, ha, mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin bi harfi jarfi. Al-mim lil 'imad. Al-alif harfun yadullu ala tasniyah. Nah, yadullu ala tasniyah. Baik. Wal jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin khabar muqaddam. Nah, khabar muqaddam. Yani lil mubtada mu'akhkhar. Ainani tajidan. Ainani ismun. Ainani adalah mubtada mu'akhkhar. Nah, marfu'un bil ibtidai. Alamatu raf'ihi. Hati-hati. Alamatu raf'ihi al-alif, liannahu ismul musanna. Wan-nun iwadun anit-tanwini fi ismil mufrad. Baik. Tajriyani. Sudah di Eropa tadi ya? Tajriyani sudah di Eropa kan? Nah. Tersisa al-jumlah al-fi'liyah, yakni jumlah tajriyan, jumlah fi'liyah min al-fi'l, al-jumlah min al-fi'l wal-fa'il, al-jumlah min al-fi'l wal-fa'il, mana? Fi mahalli raf'in na'atun li aynani. Na'at, dia menyifati aynan, bahwa aynan itu tajriyan. Bukan nabdokhotan seperti yang dua janda yang lainnya kan nabdokhotan terpancar tidak mengalir. Kalau ini mengalir. Nah, ini lebih tinggi. Jadi dia sifana. Jelas ya? Dahina min hada? Hah? Jelas ya? Wadih? Barakallahu fikum. Idhan nantakilu ila darsin jadid alamatun nasbi. Tanda-tanda nasab. Jadi tanda-tanda rafa semuanya sudah selesai. Barakallahu fikum. Apa saja tanda-tanda rafa? Dhamma. Pada isim mufrad, jam' taksir, jam' manak salim, fi'il mudhari, alladhi lam yattasil bi akhirihi syai. Kemudian yang kedua al-wawu. Tanda niabat anid dhammah. Yaitu pada dua tempat. Jam' mudhakkar salim fil asma'il khamsah. Kemudian al-alif. Ya, ini semua sudah mengganti. Naam. Fi mawdi' wahid. Yaitu ism muthan muthanna. Salahus tayyib. Kemudian nun. Khusus pada al-afal al-khamsah. Nah, berarti sekarang kita masuk ke alamatun nasbi. Qal Ibnu Ajurrum rahimahullah walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u haffun nun. Nah, untuk nasab ada lima tanda fathah, alif, kasrah, ya, haffun nun. Ya, haffun nun yakni membuang nun. Aqul lamma ketika intahal musannifu, musannif telah selesai minal kalami dari pembahasan ala alamatir rafi atas tanda-tanda rafa, akhadha mulailah al-muallif Ibnu Ajurrum yatakallamu berbicara membahas ala alamatin nasbi, berbicara tentang tanda-tanda nasab. Fadakara, maka beliau menyebutkan anha khamsu alamatin, bahwasanya tanda-tanda nasab ada lima tanda. Wahidatun minha asliyatun, salah satu dari lima itu adalah asli. Wahiyal fathatu, yaitu al-fathah. Wa arba'un naibatun anha, dan empat yang lainnya naibatun anha, sebagai pengganti dari fathah. Inda adamiha, ketika tidak ada fathah. وهي الالف والكسره والياء وحذف النون فمتى وجدت مكا kapan saja wajadta anda mendapatkan fil kalimati dalam satu kata alamatan satu tanda min hadhil alamati dari tanda-tanda ini arafta anda pun mengetahui annaha mansubatun bahasanya itu mansub mawadi'ul fathati qal Ibn al-Ajurrum rahimahullah fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'a. Adapun fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat, fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'li al-mudari'i idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay'. طيب أقول الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب كما تقدم فتحة adalah tanda asli sebagaimana telah lewat tanda asli untuk nasab sebagaimana telah lewat penjelasannya. Walihada, oleh karena ini, bada'a bihal musannifu, al-musannif bada'a biha, memulai ya dengan al-fathah, karena ini yang asli. Wa hiya takunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'a, menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Al-awwalu al-mawdi'ul awwalu, tempat yang pertama, fil ismil mufrad, pada isim mufrad, waqad taqaddama ta'rifuh, sudah lewat definisinya ya, silakan di murojaah nanti di sana. Sawa'un kana, sama saja isim mufrad itu li mudzakkar, untuk mudzakkar, nahu contoh akramtu Muhammadan wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala wadhkur Isma'ila, wa li mu'annathin nahu tazawwajtu Hindan wa qawlihi ta'ala wadhkur fil kitabi Maryama. Na'am, akramtu Muhammadan, aku telah memuliakan Muhammad, wadhkur Isma'ila, ya, ingatlah Isma'il, tazawwajtu Hindan, aku telah menikahi Hind, wadhkur fil kitabi Maryam, na'am, ingatlah dalam Alkitab, sebut dalam Alkitab Maryam. Na'am. Fakullun min Muhammadan wa Ismaila wa Hindan wa Maryama ala al-hikayah, semua ya, hikayat sesuai dengan posisi i'rabnya, yaitu mansub, ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahiratu ala akhirih. Naam, di sini semuanya mansub sebagai apa? Ada contoh-contoh ini? Sebagai maf'ulun bihi. Ya. Naam, sebagai maf'ulun bihi. Naam. Jadi akramtu, kita i'rab dulu dengan cepat. Akramtu, akram fi'lun madin mabniun tisalibi dhamir raf'il mutharrik. Tayyib. Wattau. Naam, lengkap ya. La mahalla lahu minal i'rab tadi. Kemudian watta dhamirun muttasilun ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il. Muhammadan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Naam. Al-fathu adh-dhahiru ala akhiri li'annahu ismul mufrad. Baik. Wadhkur Isma'ila. Al-waw 'atifah. Naam. Udhkur fi'lu amrin mabniun sukun. La mahalla min al-i'rab. Baik. Fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban atau jawazan? Wujuban. Baik, taqdiruhu anta. Isma'ila mansubun bil fi'li. Ala tasbihi al-fathu adh-dhahiru ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Baik. Tazawwajtu Hindan, i'rabnya sama dengan akramtu Muhammadan. Wadhkur fil kitabi Maryama, i'rab wadhkur Maryama itu sama dengan i'rab. Tapi di sini al-waw, wawnya bukan waw atifah tapi apa? Istinafiyah. Nah, untuk sudah tahu apa istinafiyah. Istinafiyah artinya kalimat musta'nafah. Jadi memulai kalimat yang baru, bukan diatofkan kepada sebelumnya tapi memulai kalimat yang baru. Baik. Udhkur i'rabnya sama dengan udhkur di atas, kemudian Maryama sama dengan i'rab Ismaila, tersisa fil kitabi, fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu nal i'rab. Al-kitabi majrun bi fi, na'am, alamat jarrihi kasrul dhahir ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Tayyib. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Tayyib. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, boleh jadi nasabnya dengan fathah muqaddarah, nahu zurtul fata wa gulami wa qawlihi ta'ala wa la tattabi'il hawa fa kullun, maka masing-masing minal fata wa gulami wal hawa ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu mana' min zuhuri at-ta'adduru fil fata wal hawa wa harakatul munasabati fi gulami. Ya, masing-masing dari kata-kata ini isim mufrad yang mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah, yang menghalangi munculnya adalah at-ta'addur pada al-fata dan al-hawa. Pada al-fata dan al-hawa. Nah, kenapa? Yang menghalangi at-ta'addur ini tergolong isim maksur. Masih ingat isim maksur? Setiap isim mu'rab yang diakhiri dengan alif sakinah lazimah sebelumnya fathah. Nah, ini ta'addur. Dan harakat menghalangi dari munculnya adalah harakat al-munasabah, harakah yang harakah penyesuaian fi gulami. Karena mudhaf ila ya'il mutakallim. Jelas? Naam. Jadi zurtul fata wa gulami. Zurtu ya i'rabnya zurtu sama dengan i'rabnya apa tadi? Akramtu, tazawwajtu, tamam? Al-fata maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Naam, alamat nasbi sudah tadi, ta'limnya juga sudah. Naam. Yani alamat nasbihi lancarkan aja al-fathatu al-muqaddaratu 'ala al-alif. Mana min dhuhuriya? At-ta'addur. Nah, jadi kalau antum menyebut hurufnya itu bisa langsung menta'lil. Jika disebut muqaddara 'ala al-alif, berarti kan isim maksur, berarti mana min dhuhuriya ta'addur. Kan begitu. Nah. Kemudian al-wawu 'atifah. Tamam, gulami, gulami, ma'tufun ala al-fata, wa ma'tuf, wal ma'tufu ala al-mansubi, mansubun, mithluh. Alamatu nasbihi, al-fathatul muqaddara ala akhirihi, mana'a min duhur, yani ala alam, ala ma lahuna, ala al-mim, ya, ala ma qabla ya'il, mutakallim, yaitu al-mim maksudnya. Na'am. Ala ma qabla al-mutakallim. Tayyib. Mana min dhuhuriha? Harakatul munasabati. Naam. Wa huwa mudhaf. Wal ya ya al-mutakallim mudhafun ilay dhamirun muttasilun. Ha? Mabniyun ala sukun fi mahalli جر بالمضاف طيب ولا تتبع الهوى الواو apa di sini عاطفه طيب لا تتبع لا ناهيه begitu saja la nahiyah itu fungsi maknanya kalau nahiyah fungsi i'rabnya ja jazimah طيب mabniun ala sukun la محل من الإعراب تتبع فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه السكون طيب و وكسرت هنا لالتقاء ساكنين طيب فاعله ضمير mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, janganlah engkau mengikuti. Nah, ini wasiat Allah kepada siapa? Nabi Daud. Wala tattabil hawa, jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Tayyib, tersisa al-hawa sudah tadi i'rabnya maf'ulun bi bihi mansubun bil بالفعل على ماذا نصبه ماذا الفتحة المقدرة على على الأليف ماذا من ظهورها التعذر نعم الموضع الثاني هذا قنجان قريدان نعم الموضع الثاني ارتمون بريكوت ناجة بارك الله فيكم فضل سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله